lampu hati saat malam berlabuh, ingatkanku. Terhenti damai diri, terbuka pintu ragu di hatiku. Kala jarak menjauh dan kala waktu berlalu tinggalkanmu. Adalah di dirimu semakin dalam harapku kepada. Percayalah, walau terpisahkan jarak dan waktu pasti berlalu. Yakinkanlah ku milikmu. Bila jiwa bertanya, aku rindu. Aku rindu. Apabilah dirimu seutuhnya untukku selamanya. Kala jarak menjauh dan kala waktu berlalu. Semakin dalam harapku kepadamu. Simpan rindumu, hapus tangismu. Ku kan selalu di hatimu. Percayalah, walau terpisahkan jarak dan waktu pasti berlalu. Yakinkanlah ku milikmu. Yakinkanlah ku milikmu. Percayalah.